guys, ada yang sedih gak? Soalnya diamond YouTube aku gak tau kenapa jadi gini. Terus si kacanya ini lepas, pecah. Ada yang sedih gak? Ngapain yang pernah sedih ya? Iya, mesti aku sedih.